Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Kita melanjutkan kajian kita pada ad-darsu tsani, sekarang kita memasuki ad-darsu tsalits. Ad-darsu ats-tsalits, pelajaran ketiga, di mana pada pelajaran kedua kita telah menyelesaikan tentang tawaf. Selanjutnya setelah tawaf masih kita dalam rangkaian umrah ini. Masih umrah tamattu. Nah, perlu ana jelaskan makna tamattu. At-tamattu berasal dari kata tamatta'a. Tamatta'ah yakni bernikmat-nikmat atau bersenang-senang. Maksudnya apa? Haji tamattu berbeda dengan haji qarin atau haji qiran. Antara tamattu dengan qiran sangat berbeda dari sisi, kalau tamattu setelah menyelesaikan tawaf sa'i kemudian tahallul, maka dia diperbolehkan untuk melepaskan baju ihram. Halal bagi dia apa yang halal dari berbagai macam perbuatan sebelum dia ihram, dilepas baju ihram. Bisa dia ke Madinah, bisa dia berkunjung saudara dengan berpakaian biasa tanpa ihram. Mulai memakai wewangian bagi pria, ya, dan seterusnya. Nah, ini yang dinamakan dengan tamattu. Yang kemudian pada hari ke-8 Dzulhijjah, yang diistilahkan dengan Yaumut Tarwiyah, ya, yang diistilahkan dengan Yaumut Tarwiyah, di sana dia memulai ihram kembali untuk haji. Setelah selesai umroh memakai baju ihram lagi, dilarang seluruh perbuatan yang dilarang bagi seorang muhrim. Ya, muhrim. Nah, muhrim itu orang yang melakukan ihram. Kalau saudara itu mahram. Ya, sering di bahasa Indonesia muhrimnya siapa? Keliru. Ya, muhrim itu orang yang sedang melakukan ihram, haji ataupun umroh. Kalau saudara, ayah, suami, anak, ponakan, itu namanya mahram. Nah, di hari ke-8 dia menjadi muhrim kembali. Menjadi muhrim dengan memakai ihram dan bertalbiyah, dan ini akan dibahas nanti. Tetapi sekarang kita membahas tentang amalan setelah tawaf dalam umrah bagi seorang yang melakukan haji tamattu. Nah, apa makna tamattu? Yakni bernikmat-nikmat, bersenang-senang dengan kesempatan yang diberikan antara umroh dengan haji, melepaskan dari pakaian ihram, bisa berziarah, bisa memakai wangi-wangian, ya. Ini namanya tamattu. Nah, kembali kepada manasik umroh bagi yang melakukan haji tamattu adalah setelah tawaf melakukan sa'i. Setelah tawaf melakukan sa'i antara Bukit As-Safa dan Al-Marwah. Begitu selesai tawaf dan sholat di makam Ibrahim 2 rakaat, langsung kita menuju ke As-Safa. Boleh minum air zam-zam dulu kalau mampu, kalau tidak karena khawatir terpisah dengan keluarga dan seterusnya, maka langsung aja ke Safa. Begitu naik ke Bukit Safa, sesampainya di Safa dia naik bukit itu tidak harus menyentuh tembok Safa. Nah, ini termasuk penyelisihan terhadap sunnah. Sekarang banyak orang-orang Iran khususnya, ya, atau orang-orang yang lainnya itu kalau enggak memegang tembok As-Safa itu merasa tidak sah. Ya, padahal tidak benar. Cukup dia naik ke Safa, kemudian di saat dia naik itu membaca ayat dari surat Al-Baqarah, Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha 'alayhi ay yatawwafa bihima. Wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun 'alim. Sebagian ulama mencukupkan bacaannya sebatas, ya saya ulangi, sebagian ulama mencukupkan bacaan ketika menaiki Bukit Safa pertama kali sampai Inna Safa wal Marwata min Syi'airillah, cukup sampai di situ. Tetapi sebagian termasuk Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah melanjutkan ayat tersebut sampai akhir ayat. Inna Safa wal Marwata min Syi'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha 'alaihi an yatawwafa bihima. Wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun 'alim. Boleh dibaca sampai di sini. Tapi bagi yang sulit menghafalnya, ada pendapat ulama yang lainnya mencukupkan sampai Inna Safa wal Marwata min Syi'airillah. Sudah. Kemudian setelah itu mengucapkan sebuah ucapan yang pernah diucapkan oleh Rasul setelah membaca ayat, yaitu Nabda'u bima bada'allahu bih. Nabda'u bima bada'allahu bihi. Maknanya apa? Kami memulai manasik sa'i ini dari arah atau tempat yang darinya Allah memulai penyebutannya. Di Al-Quran yang disebutkan Marwa dulu atau Safa dulu? Safa. Ya. Maka sa'i dimulai dari bukit Safa. Makna kalimat yang diucapkan oleh Rasul, Nabda'u bima bada Allahu bihi, kami memulai dengan cara yang dimulai dengannya oleh Allah, maksudnya adalah memulai sa'i dari bukit Safa menuju Marwah. Maka disunnahkan setelah membaca ayat Inna Safa wal Marwata min Syi'airillah, mengucapkan Nabda'u bima bada Allahu bi. Nah, ini ketika hendak memulai as-sa'i. Begitu sudah naik di Bukit Safa, hati-hati jangan sampai berebut, ya, hampir setiap tempat di sana perebutan luar biasa. Nah, ada yang mau ambil barokah dari Bukit Safa. Dicium-cium, ada yang begini. Nah, berebut. Yang semua itu bukan bagian daripada sunnah Rasul Sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak dibenarkan bagi umat ini untuk melakukan amalan yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi. Sebaik-baik amalan adalah yang dicontohkan oleh Rasul Sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika sudah naik, kita membaca ayat tersebut, Inna Safa wal Marwata min Syi'airillah, Nabda'u bima bada Allah bih, kita menghadap ke Ka'bah. Nanti akan terlihat Ka'bah. Tapi karena banyaknya orang juga kadang-kadang sulit melihat Ka'bah. Sunnahnya adalah kita melihat Ka'bah. Sunnahnya adalah kita melihat Ka'bah kalau kita mampu untuk melihatnya. Nah, kalau enggak mampu ya sudah, yang penting menghadap ke kiblat. Menghadap ke arah Ka'bah. Kemudian setelah itu dia bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sebanyak 3 kali. Bertakbir sebanyak 3 kali. Saya ulangi, setelah tawaf selesai, sholat 2 rakaat di makam Ibrahim menuju ke Bukit Safa. Ketika mulai mau naik, dia baca Inna Safa wal Marwata min Syi'airillah, Nabda'u bima bada Allahu bih, kemudian menghadap ke Ka'bah, ke kiblat, dan bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sebanyak 3 kali. Kemudian setelah itu dia membaca La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Membaca La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Perlu, nah, tidak, masih di bukit, masih nih, belum turun. Ya, saya ulangi, semua ini masih di Bukit Safa, belum turun mau menuju ke Al-Marwah. Perlu satu hal penting diketahui para hadirin, bahwa sebenarnya ibadah haji ini adalah salah satu bentuk ibadah yang kesan pengagungan mutlak kepada Allah itu sangat besar. Karena ini sebenarnya ibadah haji ini dimulai kapan? Kapan dimulainya ibadah haji? Sejak Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Allah memerintahkan kepada Ibrahim, wa adzin fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan. Wahai Ibrahim, umumkanlah kepada umat manusia tentang syariat ibadah haji, pasti mereka akan datang memenuhi panggilan itu. Ibrahim sempat terperangah. Bagaimana saya mau mengumumkan sementara orang tidak ada? Di padang pasir yang tidak ada orang, kering. Tapi Ibrahim melaksanakan perintah itu. Tidak kemudian pakai logika. Apa ini perintah? Iya, kalau ada internet, ya, ada SMS, HP bisa telepon sana sini. Nah kalau di tengah padang pasir Mekah atau di tengah wadi Mekah yang kering seperti itu, dia tidak menggunakan logika, tapi yang dia kedepankan adalah sami'na wa ata'na, karena yang meminta memerintah ini adalah Rabbul Alamin, yang Maha Tahu. Allah sudah menyatakan wa adzin fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan. Umumkan wahai Ibrahim syariat haji ini di hadapan manusia ini semuanya, sampaikan, pasti mereka akan datang memenuhi panggilan ini. Subhanallah, kita ini yang datang sekarang ke tanah suci berjuta-juta jamaah haji itu adalah memenuhi panggilan siapa? Ibrahim alaihissalam, entah berapa ribu abad yang lalu. Kalau Ibrahim menyaksikan ini mungkin menangis beliau, bagaimana umat berdatangan ke Baitullah al-Haram. Jadi perlu diingat para hadirin bahwa ibadah haji ini bentuk pemurnian tauhid, bentuk pemurnian sikap istislam, penyerahan diri yang sempurna kepada Allah, mengenyampingkan semua perkara-perkara selain daripada perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan sunnah rasulnya. Terbukti di antara zikir-zikir yang diucapkan, di antara zikir yang diucapkan dan sering diulang-ulang adalah zikir tentang tauhid. La ilaha illallah wahda. Tidak ada yang berhak diibadahi satu-satunya kecuali Allah. La syarikalah. Tidak ada sekutu, tidak ada tandingan, saingan bagi Allah. Lahul mulku. Hanya baginya lah satu-satunya kekuasaan. Milik Allah, bumi, langit, rezeki, segalanya hanya Allah satu-satunya yang memiliki. Walahul hamdu. Dan hanya Allah lah satu-satunya yang memiliki pujian kesempurnaan. Yuhyi wa yumit, maha menghidupkan dan maha mematikan. Wahuwa ala kulli syai'in qadir, dan dia Allah atas segala sesuatu maha mampu. Kemudian dilanjutkan doanya setelah itu, la ilaha illallah wahda, diulangi lagi, la ilaha illallah wahda la syarikalah, anjaza wa'da wa nafara 'abda wa hazama al-ahzaba wahda. Diucapkan ini sebanyak 3 kali. La ilaha illallah wahda la syarikalah. Tidak ada sekutu baginya. Anjaza wa'da. Allah itu maha memenuhi janjinya, menyiapkan janjinya yang telah dijanjikan kepada hambanya. Wa nafara 'abda, dan dialah Allah yang menolong hambanya. Wa hazamal ahzaba wahda, dan dialah Allah yang membinasakan berbagai macam kekuatan dengan sendirinya. Ini doa diucapkan di mana? Di Safa, ketika sudah menaiki bukit Safa setelah membaca ayat dan pernyataan nabda'u bima bada Allahu bih, kemudian menghadap kiblat, bertakbir Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, kemudian mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la ilaha illallah wahda la syarikalah, anjaza wa'da wa nafara 'abda wa hazama al-ahzaba wahda. Ini diucapkan 3 kali doa ini. Ya, diucapkan sebanyak 3 kali. Tapi kalau ayatnya hanya sekali. Ayat hanya diucapkan sekali saja. Begitu juga pernyataan nabda'u bima bada Allahu bihi, diucapkan hanya sekali. kali. Kemudian bertakbir 3 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, baru mengucapkan doa ini. Dan boleh di antara doa yang akan diucapkan 3 kali ini, di sela-selanya kita berdoa. Tidak harus 3 kali ini secara beruntun. Ya, saya contohkan misalkan. Setelah naik ke sofa, kita baca apa? Ayat Inna Safa wal Marwah min Syairillah. Kemudian mengucapkan apa? Nabda'u bima bada Allahu bihi. Nah, kemudian menghadap ke kiblat. Setelah menghadap ke kiblat, apa ya Fahmi? Bertakbir. Bertakbir berapa? 7 atau 4 kali? 7 kali ya. 3 kali ya, insyaallah. Jangan kepancing, jangan mau diprovokasi. Nah. Jadi 3 kali takbirnya ya. Barakallahu fiik. Terus setelah takbir kita mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai akhir tadi doa itu, boleh kita berhenti kemudian berdoa dengan mengangkat tangan menghadap ke Ka'bah. Berdoa apa saja yang mau kita doakan dari berbagai macam kebaikan untuk orang tua kita, untuk anak kita, untuk iman kita, minta ampun kita kepada Allah, menangis kita di tempat itu, ingat kepada dosa kita, meminta ampun, istighfar, doa sepuasnya. Baru setelah itu boleh kita membaca yang kedua, la ilaha illallah dahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la ilaha illallah wahda la syarika lah anjaza wa'da wa nasara 'abda wa hazama al ahzaba wahda. Belum ke sini, belum turun dari mana? Sofa. Sudah 2 kali ini kan ya. Boleh lagi berdoa kita. Doa lagi sepuasnya. Masih menghadap ke kiblat, mengangkat tangan. Nah, mengangkat tangan. Sampai yang ketiga baru kita turun. Pelan-pelan. Nah, begitu kita turun mau menuju ke mana ini? Al-Marwah. Di situ nanti ada sebuah wadi. Wadi itu adalah posisi lembah yang paling apa? Bawah. Jadi kalau ini lembah begini, ini wadinya di sini. Ya. Di saat di sini dipercepat langkahnya. Melebihi yang sebelumnya. Nah, tapi kalau bisa melangkah setiap 20 cm aja kalau bisa bagus sudah di waktu haji. Jadi memang pelan sekali itu. Nah, ingat jangan sampai mengganggu orang lain. Jangan sampai mengganggu orang lain. Sabar, tenang. Nah, Allah lebih suka kepada orang yang tenang. Nah, di saat sa'i kita berdoa apa saja, berzikir boleh, beristighfar boleh, baca Quran boleh. Ya, apa yang kita hafal bebas apa saja. Sampai ke Bukit Marwah. Begitu di Bukit Marwah kita naik sedikit. Nah, apakah harus menyentuh tembok Marwah? Maksudnya? Tidak harus. Sampai di sana kita menghadap ke kiblat kembali, kemudian membaca doa la ilaha illallah dahu la syarikalah. Enggak perlu membaca ayat Inna Safa wal Marwata min Syairillah. Sebagian ulama ada yang menyatakan walaupun di Bukit Marwah membaca. Ada sebagian yang menyatakan seperti itu, tapi wallahu a'lam bissawab. Nampaknya yang lebih tepat dari pendapat itu bahwa ayat ini hanya dibaca ketika hendak memulai naik ke Bukit Safa. Enggak perlu lagi mengucapkan nabda'u bima bada Allahu bih. Begitu sampai di sana langsung doa la ilaha illallah dahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan yang berikutnya kemudian berdoa. Kalau terburu misalkan karena kita bawa, ada yang bawa istri ya, karena capek sudah enggak kuat ya, desek-desekan ya, sudahlah turun kembali lagi ke Bukit Safa jika tidak mampu. Nah, tidak semua orang mampu berdiri lama. Kemudian di antara sa'i mungkin kita capek. Boleh kita istirahat. Boleh kita istirahat sejenak, terkhusus yang membawa orang tua. Nah, jadi jangan dikiaskan dengan diri kita yang masih muda. Nah, perhatikan ini saya bawa ibu ini. Nah, pelan. Nah, duduk atau istirahat sebentar, minggir ya. Cari tempat yang aman. Kemudian dilanjutkan ke Bukit Safa. Begitu seterusnya sebanyak 7 kali. Berakhir di Bukit Marwah. Berakhir di Bukit Marwah. Ini tata cara sa'i. Maka dengan ini selesailah umroh diakhiri dengan tahallul awal. Tahallul itu memotong rambut. Kalau di saat umroh, bagi yang haji tamattu, jangan digundul habis ya, tapi dipotong ya, dipotong secukupnya seluruh rambutnya, tapi dipendekkan ya. Jadi proses tahallul itu harus meliputi, kalau kaum pria meliputi seluruh kepala. Nah, tapi usahakan jangan digundul. Kenapa? Persiapan tahallul nanti kalau sudah selesai haji. Nah, tahallul yang terakhir enggak ada rambutnya kan repot. Apa itu? Oh, nomor cukurnya ya. Nah, untuk kaum wanita, kaum ibu, tahallulnya, tahallul awalnya dan tahallul keduanya pun hanya sebatas memotong ujung rambutnya sepanjang apa ini? Kalau bahasa Arabnya an-nila. Ini apa? Satu ruas jari. 2 cm kurang lebih. Kurang lebih 2 cm. Nah. Kalau punya anak 2 cm mungkin itu lebih 2 cm. Kurang lebih 2 cm dipotong untuk kaum wanita. Nah. Semua. Seluruh sebagian. Tidak harus semua. Sebagian dia pegang mana yang bisa dari rambutnya, kemudian dipotong sepanjang satu ruas jari. Nah, tidak harus semua rambutnya. Nah, ini dengan tahallul pertama selesailah umroh. Begitu selesai umroh, berarti dia sudah tidak lagi muhrim. Ya. Sudah tidak lagi muhrim. Nah. Tapi Abu Luqman, ibunya masih mahram enggak? Masih mahram ya? Iya, masih mahram kan? Walaupun sudah tahallul. Masih tetap sampai hari kiamat. Nah, kalau laki-laki tidak semua dipotongnya kan? Iya. Banyak orang merepot. Cuma dipotong aja di hidung. Oh, jangan, enggak boleh. Jadi motongnya kalau laki-laki harus meliputi seluruh rambut kepala, buat asal cukur, jangan digundul, ha? Buat cukur rambut yang ini. Oh, ada tukang cukur di situ. Paling sedikit. Minta cukur semua. Iya, dia banyak yang harus dia potong. Ya sudah, nanti kita bawa potongan sendiri. Ya, Ustaz Hamzah. Bawa cukuran sendiri. Kayak Lutfi lah contohnya ini. Ya, kayak Lutfi, disisain kayak Lutfi gitu. Insya Allah kita siapkan apa? Alat cukur, khawatir yang di sana biasa suka memotong sedikit aja. Enggak harus seluruh. Harus seluruhnya. Nah, disisain kayak Al-Aqlu. Umumnya apa kalau cuma sedikit? Yang menyelisihi sunnah. Tapi enggak jadi ini, enggak jadi apa namanya? Batal. Oh, enggak batal. Nah. Iya, juga Rasulullah mendoakan orang yang memotong rambutnya secara menyeluruh. Ya. Secara menyeluruh maksudnya kalau tahallul awal apakah gundul? Tidak. Ya, kecuali kalau jenis rambutnya cepat tumbuhnya ya. Sehingga waktu tahallul tsani nanti setelah hari ke-10 ya, hari raya itu kan tahallul lagi kita. Nah, sudah tumbuh. Wallahualam dalam 2 hari kira-kira bisa tumbuh cepat. Nah, sulit. Jadi dipotong sedikit saja. Dengan itu dia sudah menjadi lepas dari ihramnya dan bebas bagi dia mau kemana setelah itu. Nah, mau ke Madinah atau berkunjung saudara. Kemudian setelah selesai melakukan umroh, dia pada hari ke-8, pada hari ke-8 Dzulhijjah, pada hari ke-8 Dzulhijjah kita akan kembali lagi berihram. Menurut informasi yang disampaikan oleh Ustaz Hamzah bahwa setelah umroh kita akan ke Madinah katanya. Di Madinah entah 10 hari atau berapa. Tanggal 7 malam 8 Dzulhijjah kita akan kembali ke Mekah. Berarti kalau begitu, pertanyaannya sekarang, nah, pertanyaannya pada sama antum ya Muhsin. Di mana mikotnya? Bir Ali atau diberi nama? Nyampe ke Dhul Hulaifah. Iya, karena kita berangkat dari Madinah. Nah, jadi pada tanggal 7 insyaallah malam ke-8 kita akan berangkat dari Madinah menuju Makkah dan akan melewati Dhul Hulaifah. Sehingga kita memakai baju ihram di Dhul Hulaifah. Di sana sudah ada masjid, ada kamar mandi, lengkap lah. Nah, memakai ihram di sana, kemudian kita memulai talbiyah, niat ihram dengan mengucapkan labbaik hajjan atau labbaik Allahumma hajjan. Kalau tadi umrah, sekarang haji. Nah, pada tanggal 8 Dzulhijjah atau diberi nama dengan hari tarwiyah. Diberi nama dengan hari tarwiyah. Nah, kemudian setelah itu pada hari tarwiyah dia akan menuju ke Mina. Menuju ke Mina pada pagi harinya. Tanggal 8. Nah, di hari ke-8 atau diberi nama dengan hari tarwiyah kita akan menuju ke Mina. Kemudian di Mina ya, kita akan tinggal di sana melakukan 4 sholat ya, yaitu duhur, asar, maghrib dan isya. Nah, duhur, asar, maghrib dan isya. Kenapa saya sebutkan 4? Padahal dia nanti akan sampai subuh. Terkait dengan masalah jamak dan qasar. Kalau di Mina, Mina yang pertama, ya, ketika hari ke-8 diberi nama hari apa juga, Fikri? Hari ke-8 itu? Mabruk. Hari apa namanya? Hari ke-8 juga diberi nama hari? Yang jawab yang ditanya. Nah, Ahmad. Hari Tarwiyah. Ah, jangan anu ya. Konsentrasi. Nah, hari ke-8 diberi nama hari Tarwiyah. Kita menuju ke Mina pada pagi hari, kemudian kita sholat duhur pada waktunya, mengqasar tanpa menjamak. Kemudian menunggu waktu asar, sholat asar, mengqasar tanpa jamak. Menunggu waktu maghrib, sholat maghrib tanpa menjamak dan juga tanpa mengqasar. Nah, kemudian sholat isya, mengqasar tanpa menjamak, mengqasar yang 4 menjadi 2 rakaat, yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat tanpa menjamak. Loh kok begitu Ustaz, kan musafir, kan kalau musafir boleh menjamak. Ya boleh, tapi inilah yang dicontohkan oleh Nabi, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jamaatan di sana akan didirikan sholat jamaah. Jika tidak mampu karena ada satu hal yang menghalanginya, boleh sendiri terpaksa. Ya, nah, jadi barakallahu fikum, tanpa melakukan jamaah. Kemudian kita akan melakukan mabit ini di Mina, ya, tanggal 8 sampai malam 9. Begitu subuh, ya, setelah terbitnya matahari, subuh, sholat fajar, tunggu matahari terbit. Jangan bergerak dari Mina. Jangan bergerak dari Mina. Begitu matahari sudah terbit, baru kita bergerak menuju Arafah. Nah, ini semua nanti sudah dengan bus biasanya. Jadi kita hanya naik bus tanpa repot-repot mencari jalan, karena akan sudah diarahkan menuju ke Padang Arafah untuk melakukan wukuf di Padang Arafah. Kapan kita bergerak dari Mina? Setelah terbitnya matahari. Jangan karena sudah sholat subuh, berangkat dulu mumpung sepi. Tunggu sebentar, sampai terbitnya matahari baru kita berangkat menuju ke Padang Arafah. Kemudian sesampainya kita di Arafah, di antara sunnahnya itu melalui daerah namanya Namirah. Tapi nampaknya dari peta perkemahan jamaah haji Indonesia posisinya sangat jauh dari Namirah. Namirah ini dulu Rasulullah ketika menuju ke Arafah sempat istirahat di sana, di Namirah ini. Dibuatkan tenda oleh para sahabat, Rasulullah istirahat di sana menunggu tergelincirnya matahari di waktu duhur. Saya ulangi, wukuf di Arafah kapan waktunya dimulai? Yaitu tergelincirnya matahari ketika masuk waktu duhur. Loh, bukan setelah terbitnya matahari, bukan. Setelah terbit matahari itu bergerak dari Mina menuju Arafah. Dari Mina menuju Arafah itu kurang lebih jaraknya 14 kilo. Dari Ka'bah atau dari Makkah menuju ke Mina kurang lebih 7 kilo. Jadi jarak antara Masjidil Haram ke Arafah kurang lebih 21 kilo. Nah, bayangkan itu dulu mereka jalan. Nah, 21 kilo jarak yang cukup jauh. Lah, bergerak dari Mina setelah terbitnya matahari menuju Arafah, sampainya di daerah yang sekarang dinamakan dengan Namirah, Rasulullah sempat istirahat menunggu tergelincirnya matahari. Begitu tergelincir matahari, baru memasuki areal Arafah untuk melakukan wukuf di sana. Namirah, betul, sholat di sana 2 rakaat jika mampu, tapi menurut praktek nampaknya sulit. Sulit pertama, jarak perkemahan jamaah haji Indonesia dengan Namirah sangat jauh. Sampai ada yang menceritakan, saya Ustaz mencoba sholat di Namirah, saya membawa ibu saya pada waktu itu, saya taruh ibu di tenda. Bergerak dari Namirah duhur sampai ke Arafah maghrib, berjalan jauh sekali, dalam keadaan sudah capek. Padahal dia akan melakukan manasik berikutnya, ada Muzdalifah, ya, ada Mina. Jangan sampai kondisi fisik kita menurun. Hanya mengejar perkara yang tidak wajib, akhirnya kita kesulitan, kepayahan melakukan yang wajib. Nah, jadi sangat penting untuk diketahui, jika mampu di Namirah ya alhamdulillah, kalau tidak itu bukan perkara yang diwajibkan. Nah, kemudian kita tinggal di Arafah melakukan mabit. Nah, sejak tergelincirnya matahari di waktu duhur, ya, kemudian berakhir sampai keesokan harinya melakukan sholat fajar di sana, sholat fajar sebelum menuju kepada Muzdalifah. Kembali di Padang Arafah, apa yang dilakukan oleh jamaah haji di Padang Arafah? Yang dilakukan adalah bertalbiyah, melakukan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, dan seterusnya. Kadang-kadang bosan kan, bayangkan dari waktu duhur sampai malam masa kita hanya labbaik Allahumma labbaik, kadang-kadang datang perasaan bosan, maka boleh baca Quran. Kita bawa Quran, kita baca di situ. Boleh kita beristighfar. Astagfirullah. Mungkin insyaallah kalau memang tidak ada halangan, di tenda tempat kita tinggal kita akan adakan tausiah, pelajaran. Mungkin dalam waktu wukuf itu ada pelajaran sore, ada pelajaran malam, barang setengah jam untuk menghilangkan jenuh. Kita mempelajari tentang makna-makna haji, kita mempelajari tentang tauhid, tanya jawab tentang hukum-hukum, supaya menghilangkan jenuh di Arafah. Nah, ini pelaksanaan di Arafah insyaallah ta'ala. Kemudian di saat di Arafah kita melakukan sholat 5 waktu, duhur dan asar, maghrib dan isya, dengan cara menjamak dan mengkosor. Coba perhatikan beda antara Mina dan Arafah. Kalau di Arafah kita dibolehkan untuk menjamak. Nah, diperbolehkan untuk menjamak sholat antara duhur dan asar serta maghrib dan isya. Di situ ada sholat berjamaah. Kalau tidak mampu karena terlambat, ya, perjalanan ini itu, maka boleh sholat sendiri-sendiri atau yang bersama kita 5 orang, 6 orang, sholat berjamaah dengan azan 1 kali, qomat 2 kali. Azan kali untuk duhur dan asar, qomatnya 2 kali untuk sholat duhur dan untuk sholat asar. Nah, di saat di Arafah disunnahkan kita untuk menghadap ke Ka'bah. Disunnahkan untuk kita menghadap ke kiblat di saat berdoa dengan mengangkat tangan. Jadi di samping kita mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, kemudian kita membaca tahlil la ilaha illallah dahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Boleh kita beristighfar, ya. Boleh kita juga berdoa. Karena di antara tempat dan waktu yang mustajab, yang didengar oleh Allah dan dikabulkan adalah di saat di Arafah. Kita memperbanyak doa. Di saat doa kita mengangkat tangan dan menghadap ke kiblat. Nah, tentunya nanti akan kita tahu di mana arah kiblat insyaallah taala. Di antara zikir yang paling utama, zikir itu banyak sekalian. Di antara zikir yang paling utama untuk dibaca di saat kita wukuf adalah la ilaha illallah dahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, atau dengan lafaz lain la ilaha illallah wahda la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rasulullah menyatakan dalam sebuah hadisnya tentang zikir ini, afdalu ma qultu ana wan nabiyyun, afdalu ma qultu ana wan nabiyyun ashiyata arafa. Ucapan yang paling afdal, yang paling utama yang diucapkan oleh aku dan para nabi yang lainnya di saat di Arafah, menunjukkan bahwa para nabi sebelum Rasul juga wukuf di Arafah, ya. Disebutkan riwayat bahwa Nabi Musa juga melakukan ini, ya, wukuf di Arafah. Nah, setelah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, apa ucapan yang paling afdal kata Rasulullah di saat Arafah? La ilaha illallah wahda la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini diperbanyak. Nah, kemudian talbiyah labbaik Allahumma labbaik, jangan lupa terus diucapkan. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah, kata beliau, ma min yaumin aktsaru min an yu'tiqa Allah fihi 'abdan minan nari min yaumi Arafah. Tidaklah suatu hari di mana Allah Subhanahu wa taala pada hari itu memperbanyak membebaskan hamba-hambanya dari siksa api neraka, membebaskan hamba-hambanya dari azabun nar, dibandingkan hari Arafah. Pada hari ini banyak kita memohon untuk dijauhkan dari azabun nar. Nah, karena memang pada hari inilah Allah banyak membebaskan para orang-orang yang sudah dinyatakan sebagai ahli nar. Nah, kemudian kita menyelesaikan wukuf, di mana pada malam hari di Arafah kita boleh istirahat, boleh tidur, ya, sebagai layaknya kita di rumah. Nah, di dalam tenda. Ya, kalau capek baca Quran, capek berzikir, silakan tidur. Istirahat yang cukup. Karena masih proses panjang ini. Habis Arafah, Muzdalifah, kemudian Mina, ini cukup panjang. Tanggal 10, 11, 12, 13 nanti Jamarat. Nah, membutuhkan tenaga, maka banyak-banyak kita istirahat. Banyak-banyak kita istirahat di Arafah. Kemudian di Arafah kita akan tinggal sampai selesainya sholat fajar. Tanggal berapa kita di Arafah, Soleh? Tanggal 8. Betul. Ya, Lutfi. Kita di Arafah tanggal 8. Tanggal 9. Tanggal 8 kita di mana? Di Mina. Nginep di Mina, iya. Tanggal 9 kita di Arafah, tinggal sampai malam ke-10. Hari ke-10 atau tanggal ke-10 Dzulhijjah, pagi hari selesai sholat fajar, sebelum terbitnya matahari, kita bergerak menuju ke Al-Muzdalifah. Sebelum terbitnya matahari setelah sholat fajar dari setelah sholat fajar dari Arafah, kita menuju ke mana? Ke Muzdalifah. Jadi Arafah setelah terbenam matahari. Terbenam ya. Iya, nanti Anda akan jelaskan bahwa waktu wukuf di Arafah itu adalah antara tergelincirnya matahari, ya, tanggal 9 tergelincirnya matahari di waktu duhur, ya, sampai pertengahan malam. Diperbolehkan bagi orang-orang yang lemah fisiknya untuk segera bergerak menuju ke Muzdalifah. Tetapi bagi pihak-pihak yang mampu, maka diusahakan untuk dia bisa, kita masih di apa sekarang, proses wukuf dari Arafah mau menuju kemana? Ke Muzdalifah. Di Arafah kita tinggal sejak habis sholat duhur, tergelincirnya matahari, kemudian berakhir sampai pertengahan malam. Ini di Arafah. Yang terpenting adalah kita menyelesaikan wukuf di Arafah sampai terbenamnya matahari. Jangan sampai kita keluar dari Arafah sebelum matahari terbenam. Nah, insyaallah karena sudah waktu duhur, kita akan cukupkan sampai wukuf. Nanti kita akan lanjutkan pada kajian sore hari tentang mabit di Muzdalifah. Kemudian setelah itu kita menuju ke manasik yang berikutnya biiznillahi ta'ala. Kajian sore hari akan terbagi menjadi dua season, ya. Jam 3:30 sampai 4:30, kemudian istirahat 15 menit atau 20 menit, kemudian dilanjutkan sampai pukul 17:30. Nah, bagi yang punya pertanyaan silakan ditulis atau disampaikan kepada Al-Akh Muhammad Bansir dan Al-Ustaz Hamzah Bajri hafizahumullah. Wallahu a'lam bissawab. Sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.